Mitra Bisnis, Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Daerah dinilai terlampau permisif membiarkan pengusaha kehutanan mengeksploitasi hutan secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan aspek ekologis. Tata ruang hutan sebagai basis pertahanan bencana alam seperti banjir belum sepenuhnya menjadi solusi terhadap bencana secara keseluruhan. Bagaimana sebenarnya memanfaatkan hutan bagi kelangsungan hidup masyarakatnya? Segera kita akan berbincang dengan Sofyan Buanandi. Pak Sofyan, bagaimana Anda melihat tata ruang hutan kita, Pak? Kita bisa menjelaskan, tapi di dalam negeri kita juga harus mengatur betul-betul. Sekarang ini kan semua tata ruangan di Republik kita ini, terutama di provinsi, di kabupaten ini banyak yang nggak jelas. Dan uang itu bisa memakai pengaruhnya sehingga tata ruangan kita yang sekarang ini di mana untuk hutan lindung ini ikut-ikut dibabat, dibikin misalnya hutan tanaman inti atau dibabat menjadi kelapa sawit atau segala macam. Karena semua itu tidak jelas juga. Karena kita ini juga, Departemen Kehutanan ini juga membuat hutan lindung itu entah dari mana dia dapat cara menentukan sini hutan lindung, sana hutan lindung, sini tempat yang tidak boleh, ini tidak boleh. Itu juga saya tidak tahu juga syarat-syaratnya itu atau betul itu semua. Lalu bagaimana dengan investor yang ingin memanfaatkan lahan guna keperluan ekonomi, Pak? Bukankah seharusnya bersumber dari kehutanan? Saya lihat peta-peta di Departemen Kehutanan juga sama sekali tidak juga jelas sih. Yang mana yang hutan lindung, yang mana yang tidak. Pemerintah di provinsi sami mawon, di kabupaten sami mawon. Akhirnya rakyat yang miskin ini tanpa tahu apa-apa dia babat aja, apa dia perlu kayu dia babat aja, dia mau bikin tanaman kelapa sawit 1-2 hektar dia babat aja, dia tidak tahu yang mana daerah hutan lindung dan lain-lain. Dan kita kan tidak ada law enforcement kita itu lemah sekali. Sudah terjadi waktu kecil-kecilan kita tidak mau ambil tindakan. Sudah gede-gedean semua ikut nanam dan semua ikut membabat hutan lindung itu, baru kita berteriak-teriak sudah kagok semuanya tau. Ini selalu terjadi di kita bertahun berulang-ulang, tiap pemerintahan jatuh bangun ya gitu-gitu juga terjadi. Karena tidak ada law enforcement dan tidak ada tata ruangan yang jelas di tiap kabupaten, provinsi, dan di Republik kita ini secara benar gitu. Baik Pak Sofyan, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Sofyan Buanandi. Saya Nena Amelia.